Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hawla hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian sore di bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1437 Hijriah, kita akan membaca buku Situd Durar min Usuli Ahlil Athari, yang makna latar belakangnya adalah 6 permata yang merupakan usul atau kaedah Ahlul Athar, yaitu Ahlu Sunnah, karya Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Al-Jazairi. Beliau dari Al-Jazair. Ya, kita mulai langsung di pengantar atau tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun pengantar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad iqtaraha ba'du man tala'a ala kitabi. Maka sebagian orang yang mentelaah bukuku yang judulnya Madarikun Nadhar fi Siyasah Baina Tatbiqati Syar'iyah wal Infi'alatil Hamasiyah, iktaraha, menyampaikan usulan. Maka pembaca buku Madarikun Nadhar menyampaikan usulan alayya kepadaku, an astalla minhu madkhalahu, supaya aku menyisihkan minhu dari buku Madarikun Nadhar madkhalahu, pengantarnya. Alati domamtuhu, yang kumasukkan ke dalam pengantar tersebut, 6 kaedah li ahli sunnah, 6 kaedah ahli sunnah. Wa ayyufroda, setelah disisihkan kemudian disendirikan, bimusannafin latifin, menjadi satu buku tersendiri latifin yang tipis. Yakunu nasyrotan ta'rifiyatan, yang dia menjadi nasrah, menjadi semacam selebaran ta'rifiyah untuk memperkenalkan liman haji salab, manhajus salab. Bima la yasau ahadan al-ikhtilafu alaih, dengan satu hal yang tidak boleh bagi siapapun untuk memperselisihkannya. Famakathu sanawatin la'af'alu syai'an, maka berlalulah beberapa tahun lamanya dan aku tidak melakukan apapun. Roja'a, aku berharap, an usiba, aku dapatkan orang yang aqdar alayya minni, lebih mampu mewujudkan hal tersebut dibandingkan diriku. Aku berharap ada orang yang kifayata mu'natihi, mencukupi aku dari biayanya. Li annani, karena aku mengetahui bahasanya nukhbatan min talabatil ilmi, ada sejumlah pilihan dari para penuntut ilmu, al-muakkarin, yang terhormat, qoma bisyarhiha, telah mensarahnya fi ba'dil aqtar al-islamiyah, yaitu mensarah 6 kaedah tersebut di sebagian negeri-negeri Islam. Ya, maka di paragraf ini kita tahu bahasanya penulis pada awalnya punya satu buku tebal yang judulnya adalah Madarikun Nadhar. Nadhar maknanya pandangan, madarik artinya sesuatu yang bisa ditangkap dengan pandangan, fisiasah, tentang masalah politik. Baina tatbiqati syar'iyah, antara penerapan yang sesuai dengan syariat, dan infi'alat emosional al-hamasiyah, yang dengan modal semangat. Nah, di buku ini ada namanya madkhal, ada namanya pengantar atau muqaddimah, yang isinya adalah 6 kaedah ahlu sunnah. Maka setelah buku ini tercetak, kemudian banyak yang baca buku Madarikun Nadhar ini tercetak dan tersebar, maka ada sejumlah orang yang usul kepada penulis supaya mukaddimah buku Madarikun Nadhar itu disendirikan dan dicetak secara tersendiri menjadi satu buku tipis yang isinya adalah ta'rifiyah, isinya adalah pengenalan tentang manhajus salaf. Nah, setelah ada usulan tersebut, pada awalnya penulis tidak menuruti hal ini, belum melakukan apapun karena beliau mengetahui bahasanya 6 kaidah Ahlussunnah tersebut dibahas oleh sejumlah penuntut ilmu di berbagai negeri Islam. Maka beliau berharap ada orang yang mensarah 6 kaidah yang beliau sebutkan, ada yang nulis buku secara khusus menjelaskannya dan membahasnya. Namun demikian pada awalnya, dan ternyata setelah lewat beberapa tahun tidak ada yang diharapkan. Maka akhirnya sebagaimana kita baca di paragraf setelahnya, fala mashtadda alayya ilhah, maka tatkala semakin kuat al-ilhah, mendesak-desaan kepadaku, terutama dari orang-orang yang la yasauni radduhu, aku tidak bisa menolak permintaannya, akhirnya aku minta tolong kepada Allah, wa akhastuhu, kemudian aku sendirikan buku pengantar, bagian pengantar tersebut, kama huwa, dan aku biarkan sebagaimana apa adanya, ma'asyai'in minal idah, namun plus ditambah sedikit penjelasan tambahan. Waqad kanat fi sulbil kitab al-musamma'alahu kama yali, dan 6 kaidah tersebut fi sulbi, diisi al-kitab, diisi buku al-musamma'alahu yang telah disebutkan di atas, kama yali, sebagai berikut. Ya, maka setelah banyak yang mendesak dan menginginkan, meminta agar buku tersebut atau kemudian bagian itu disendirikan, kemudian apalagi yang minta adalah sejumlah orang yang dihormati, tidak mungkin ditolak permintaannya, maka akhirnya penulis sendiri yang menyendirikan pengantar dari kitab Madarikun Nadhar. Kemudian dicetak sebagaimana apa adanya, namun ada sedikit tambahan. Dan aslinya 6 kaidah Ahlussunnah tersebut kama yali, sebagai berikut. Aslinya urutannya sebagai berikut. Yang pertama, kaidah yang pertama, jalan kebenaran itu tunggal. Kemudian yang kedua adalah jalan kebenaran itu adalah jalan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Kemudian mendapatkan kemuliaan itu dengan ilmu. Kemudian yang keempat adalah simamul aman, kunci aman dari kekafiran, wal hazimah, dan kekalahan adalah dengan mengikuti Alkitab wa Sunnah, dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Simamul aman itu makna asalnya adalah istilah teknik, enggak tahu saya pasnya kalau di bahasa Indonesia. Situ cuma dikatakan kalau di kamus Arab-Arabnya, dikatakan dia adalah satu penyumbat yang jika tekanan itu semakin besar, maka penyumbat tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Itu ya, apa berarti apa simamul aman itu bahasa tekniknya apa berarti? Ada sejenis penyumbat yang kalau kemudian atau katup atau apa? Hah? Katup itu. Itu betul sifatnya demikian. Nanti kalau ada tekanan di dalam makin kuat, maka dia akan terbuka gitu. Oh, panas. Ya. Itu namanya simamul aman. Itu asli makna asalnya adalah istilah teknik. Kemudian yang kelima adalah aratul alal mukhalif, adalah membantah orang yang menyimpang, itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam, at-tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan Islam dari berbagai macam yang sebenarnya bukan bagian dari Islam, wa tarbiyah, dan mendidik umat di atas Islam yang telah bersih. Thumma badali, kemudian nampak bagiku, an udifa ilaiha aslan akhar, aku tambahkan satu kaedah yang lain. Ala wahuwa, yaitu kaedah al-ikhlasuddin lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itu adalah aslul usul, kaedah yang paling mendasar, bila raibin tanpa ragu. Wa adrattu, maka aku gabungkan kaedah yang keempat, simamul aman minal kufri wal hazimah bitibal kitab wa sunnah, aku gabungkan dengan kaedah yang ketiga, yaitu nailu su'dud bil ilmi, kemuliaan didapatkan dengan ilmu. Nadaran, menimbang, karena aman dari kekafiran dan kekalahan itu adalah buah dari ilmu. Alama asar alaiya bihi ba'dul fudola, sebagaimana saran yang disampaikan oleh sebagian orang. Fakanat kama yali, maka jadilah situ durar, enam kaedah ahlu sunnah tersebut, urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, jalan kebenaran itu tunggal dan tidak berbilang. Itulah jalan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Yang kelima adalah kemuliaan itu didapatkan dengan ilmu. Dan yang kelima adalah membantah orang yang menyimpang, itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Waqad kuntu katabtu hadhil usul, dan aku tulis enam kaidah ini, enam prinsip ini, li'ardi, untuk memaparkan bagaimanakah jalan ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka ini sama dengan ashabul hadis, sama dengan atba'ul athar, para pengikut athar, dan sama dengan salafiyun, sama dengan salafi. Maka boleh sampaikan, bahasanya ahlu sunnah wal jamaah itu semakna, sinonim dengan ashabul hadis atau sahibul hadis, sinonim dengan pengikut athar, dan sinonim dengan salafiyun. Dalikal manhaj alladhi yambai at-tarkis alaihi, itulah jalan yang sepatutnya at-tarkis alaihi, seorang itu untuk fokus dengannya. Fil qiyam ala nafsi bil qisti, dalam rangka menegakkan keadilan pada diri sendiri dan mengajak manusia kepadanya. Li'an nabihi bayana ahluhu ghairahum minal mukhalifin, karena dengan jalan tersebut maka bayana, maka bedalah manakah ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Minal mukhalifin, yaitu orang-orang yang menyimpang. Wabihi, dan dengan jalan ini maka mereka ahlu sunnah banau, membangun sarha, membangun sarah, man aslinya adalah istana Mekah. Hadaddin, istana Mekah, agama ini, agar kemudian azizan kokoh, samikhan tinggi, fil ulyaihi, dalam tingginya. Maka disampaikan oleh penulis, bahasanya enam ini adalah bagian dari manhaj ahlu sunnah, yang sepatutnya itu mendapatkan perhatian yang besar, untuk kemudian ditanamkan dalam diri sendiri dan didakwahkan. Karena dengan jalan tersebut, maka terbedakanlah ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah. Maka bayana itu berbeda dengan bayana. Kalau bayana di kata-kata bana, ya binu, artinya beda. Kalau bayana, artinya menjelaskan. Walamma ra'aitu al-mukhalifa qad zalama hadzal manhaja zulman balighan, dan tatkala aku melihat bahasanya orang-orang yang menyimpang telah menzalimi manhaj dan jalan ini dengan kezaliman yang parah, wa adfa 'alaihi minasyina'at, dan dia tambahkan padanya kata-kata yang keji, libasan sabighan, pakaian yang longgar, hatta tawara nuruhu bihijab, sehingga cahaya jalan tersebut tawara, tertutup bilhijab, tertutup oleh penutup. Amman lam yakhud, minal ilmi bin nasib, tertutup dari orang-orang yang belum mengambil bagian dari ilmu, maka aku bertekad untuk memberikan nasihat kepada manusia secara umum dan orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah secara khusus. Ya, maka beliau maksudkan buku ini sebagai nasihat kepada kaum muslimin secara umum dan orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah secara khusus. Ya, beliau ingin menjelaskan, kemudian ingin memaparkan dan menjelaskan bagaimanakah jalan ahlu sunnah. Ya, tadi beliau katakan, karena cahaya dari manhaj ahlu sunnah ini telah tertutup dengan kata-kata keji dan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari ahlu sunnah. Sehingga orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu, maka punya kesan negatif terhadap ahlu sunnah. Dikarenakan propaganda dan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh musuh-musuh ahlu sunnah. Oleh karena itu, maka beliau ingin memberikan nasihat, ingin mendudukkan yang sebenarnya bagaimanakah ahlu sunnah. Sehingga buku ini memiliki tujuan dan maksud memberikan nasihat untuk kaum muslimin secara umum dan orang-orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah secara khusus. Wahadal akhir, dan manusia jenis yang kedua, yaitu al-mukhalif, orang yang menyimpang, maka mereka ini ada beberapa model. Imam mustawhisun min manhaji ahlil haq. Boleh jadi adalah orang yang merasa kesepian di jalannya ahlul haq. Lijahlihibi, karena dia tidak tahu. Atau karena dia tidak mengetahui betapa kuatnya hujah ahlu sunnah. Hujah ahlul haq. Ad-damirah, hujah yang menghancurkan semua dalih-dalih yang menyelisihinya. Yang orang ini tentu jika dia mengetahui kebenaran, maka dia akan merasa nyaman dengannya. Dia akan menaiki punggungnya, walam ya'aqib, dan dia tidak akan berputar ke belakang. Kemudian, atau boleh jadi musabbitun anhu adalah orang yang menggembosi dari jalan ahli sunnah. Jalibun alaihi, yang dia menyerang, memang berkeinginan untuk menyerang jalan ahli sunnah, bikhailihi wa rijlihi, dengan kudanya, dengan kakinya. Sadun anhu, ingin menghalangi manusia dari jalan ahli sunnah dengan hartanya dan kekuasaannya, karena dominasi hawa nafsu pada dirinya. Padahal sebenarnya dia mengetahui kuatnya hujah ahli sunnah, dan dia mengetahui betapa cepatnya pengaruh ahli sunnah di tengah-tengah berbagai macam komunitas dan individu. Faidah ja'atuh, setelah datang kepadanya penjelasan setelah penjelasan demi penjelasan, peringatan setelah demi peringatan. Thumma tanakabahu, kemudian dia berpaling. Istabana annasu talbisuh, maka jika telah datang bukti demi bukti dan dia berpaling, maka akan jelaslah bagi masyarakat kalau dia melakukan talbis atau penipuan, pemutarbalian, dan tersingkaplah awar hal-hal yang memalukan dari propagandanya, sampai Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya, sehingga nyamanlah manusia dari kejahatannya. Sebagaimana firman Allah taala, liyahlaka man halaka an bayyinah, supaya binasalah orang yang binasa setelah datangnya ilmu, dan hiduplah orang yang hidup an bayyinah, dengan datangnya ilmu. Ya, maka orang yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah, beliau katakan ada dua jenis. Ada yang sebenarnya adalah orang yang tidak tahu, dikira itu adalah jalan yang sesat karena belum tahu hujahnya, kalau belum tahu alasannya. Maka manusia jenis ini jika telah mengenal kebenaran dan hujah-hujahnya, maka dia akan sepakat dengan kebenaran dan akan mengikutinya. Kemudian yang kedua, manusia yang kedua adalah memang memusuhi jalan kebenaran. Orang yang menghalangi manusia dari jalan kebenaran dengan harta dan kekuasaannya, dikarenakan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka untuk manusia jenis semacam ini perlu tetap dijelaskan kebenaran, Karena jika bukti demi bukti itu telah disampaikan, maka publik akan tahu bahasanya dia adalah orang yang sebenarnya dia adalah orang yang memusuhi kebaikan dan memusuhi kebenaran. Wa sababu istilali hadzal bahsi min aslihi, dan sebab kenapa disendirikannya pembahasan ini dari buku aslinya, yaitu Madarikun Nadhar fi Siyasah, dan dijadikan sebagai kitaban mustaqillan, sebagai buku yang tersendiri, adalah karena aku menyinggung dalam buku di atas Al-Musammana Anifan yang telah disebutkan namanya Anifan di atas, aku menyebutkan liba'di da'awat, beberapa gerakan dakwah, bin naqdi, aku kritik habis-habisan, wali rusaiha bin naqdi, naqad kritikan, dan aku berikan kritikan kepada tokoh-tokohnya. Wa nadhar, dan menimbang, bahasanya manusia itu macam-macam. Ma'adin seperti bahan tambang yang macam-macam, ada yang kualitasnya pasir, ada yang kualitasnya nikel, ada yang kualitasnya tembaga, ada yang emas, ada yang perak, ada yang minyak bumi dan yang lainnya. Dan menimbang bahasanya manhaj dari gerakan-gerakan dakwah tersebut itu memiliki mahadin, memiliki pengasuh-pengasuh, memiliki pembela-pembela, memiliki orang-orang yang fanatik-fanatik, memiliki pengasuh-pengasuh yang dalam asuhan tersebut, maka tualah orang yang tua, dan yarbu fiha as-saghir, dan tumbuh besar dalam asuhan tersebut banyak anak kecil. Artinya turun-temurun. Maka gerakan-gerakan dakwah yang menyimpang, yang beliau bahas dan beliau kritik di Madarikun Nadhar, itu adalah gerakan dakwah yang tua, yang punya asuhan-asuhan, yang sudah tertanam dari generasi ke generasi. Maka yang tentu orang-orang yang sudah dididik sejak awal, tentu dia demikian fanatik dengannya. Oleh karena itu, maka jarat tubah si hada, maka aku sendirikan pembahasanku ini an tasmiyatil mukhalif, atau aku bersihkan bahasanku ini dari penyebutan nama orang yang menyimpang. Hatta layahula dalika, supaya penyebutan nama itu tidaklah menghalangi orang untuk istifadah, untuk mengambil faedah. Supaya al-mutahazibah, orang-orang yang fanatik dengan asuhan-asuhan tersebut, tidak terhalang untuk mengambil faedah dari buku ini. Dan berbanding lurus dengan kadar manusia mengambil istifadah dari buku ini, aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka disampaikan di paragraf ini, kenapa di antara hal yang memotivasi untuk buku ini disendirikan, karena di Madarikun Nadhar beliau membahas gerakan dakwah tertentu yang dinilai jalannya menyimpang dari jalan Ahlu Sunnah. Ya, di sana disebutkan namanya, bahkan disebutkan nama tokohnya, blak-blakan. Ya, blak-blakan disebutkan namanya, nama tokoh-tokohnya. Nah, dan tentu kemudian gerakan dakwah ini punya orang-orang yang fanatik, yang sudah kemudian turun-temurun, kemudian berpegang teguh dengan metode dan prinsip-prinsip gerakan dakwah yang dimaksudkan. Nah, ketika menyebut nama, maka kalau membaca Madarikun Nadhar, maka mereka antipati. Nah, antipati duluan. Kenapa? Karena sesuatu yang difanatiki, disebutkan namanya, dikritik, bahkan dikritik habis-habisan. Maka tentu kemudian mereka antipati sudah duluan dengan buku tersebut. Maka buku ini disendirikan, diharapkan agar orang-orang yang mutahazibah, sudah kemudian betul-betul fanatik dengan gerakan tersebut, itu bisa mengambil faedah, bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan pencerahan kalau pakai buku ini. Kalau pakai Madarikun Nadhar nggak dapat pencerahan, namun mendapatkan jengkel dan marah. Nah, maka kalau diharapkan pakai buku ini karena nggak nyebut nama, jarabtu, aku bersihkan buku ini, yang ini, dari penyebutan nama. Maka diharapkan orang-orang yang fanatik sekalipun karena merasa kelompoknya tidak disinggung, enggak kemudian dihabisi, enggak dikuliti, ya, maka bisa ngambil manfaat dan faedah dari buku ini. Dan kalau orang itu dapat faedah, maka aku akan semakin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian harapan penulis. Wayambari laftun nadar, laftun nadari, laftun nadari, namun wajib untuk kemudian kita tolehkan pandangan. Bahasanya aku tidaklah melakukan hal ini karena mencocoki sekelompok orang. Dhaqa atnuhum, yang sempit kesabaran mereka untuk membaca buku-buku bantahan. Yang alladzina saddahum anil haq, mereka-mereka itulah orang-orang, sekelompok orang tersebut adalah orang-orang yang saddahum anil haq jununuhum. Maka kegilaan mereka, karena fanatik mereka yang demikian gila terhadap orang-orang yang diikuti, itu menghalangi mereka, betul-betul menghalangi kullas sudut, betul-betul menghalangi untuk menerima kebenaran. Kala sekali-kali tidak, fa inna la nazalu na'tharu anis salafis salih, karena kita terus-menerus mendapatkan riwayat dari salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini. Kita dapati intiqadahum, mereka mengkritik berbagai macam dakwah yang menyimpang dari sunnah. Dan mereka, para salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka tidak sombong untuk menelanjangi dakwah tersebut, untuk kemudian menelanjangi dan menguliti habis-habisan. Tentu dengan caranya adalah bukan dengan caci maki, bukan dengan sumpah serapah, namun ditelanjangi dengan iqamati hujjati sunnah wal kitab, dengan disampaikanlah hujah dari sunnah, dari hadis dan dari Al-Quran. Dan para ulama pun menyebutkan ketika membantah orang yang menyimpang, tidak sedikit dari mereka menyebutkan nama, menyebutkan pelakunya dengan namanya, kunyahnya dan gelarannya. Wa man dhanna annahu hina, dan siapa yang menyangka bahasanya ketika seorang itu tidak mau menyebutkan nama orang yang menyimpang secara mutlak dalam semua keadaan, maka dia telah berbuat baik. Maka siapa yang punya sangkaan seperti ini, faqad azra, maka dia telah mencela perbuatan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, wa atba'ut tabi'in, dan para pengikut tabi'in, ala mariz duhur, sepanjang zaman, dengan berbagai wakhtilafil amsar, dengan yang berasal dari berbagai negeri, yang mereka perhatian dengan jarah wa ta'dil, celaan kepada perawi tertentu, perawi yang lemah, wa ta'dil dan pujian kepada perawi yang terpercaya. Dan mereka pun tidaklah berhati-hati untuk menyebutkan ribuan perawi dengan namanya dan nasabnya. Dan mereka tidaklah berhati-hati, artinya mereka mau-mau saja menyebut sebagian perawi dengan sebutan penilaian dhaif, mungkar, kadzab dan dajjal. Yang artinya tukang bohong, wa dajjal dan sangat pembohong. Kenapa mereka menyebut nama perawi-perawi tersebut? Supaya liyahdharuhum annasu, supaya manusia bisa mewaspadainya. Ala dinilah, dalam rangka menyelamatkan agama Allah Ta'ala. Wa ala kulli hal, kesimpulannya, maka tatimah kelengkapan pembahasan ini akan dijumpai oleh pembaca saat membahas dua kaedah, yaitu kaedah tentang menyanggah orang yang menyimpang adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan watasfiyah watarbiyah. Ya, maka di sini kemudian di beberapa paragraf ini penulis menyampaikan bahwasanya tindakan beliau tidak menyebut nama di buku ini, itu bukan berarti beliau sepakat dengan sejumlah orang yang menurut beliau menyimpang. Sejumlah orang tersebut punya prinsip pokoknya kalau dilarang menyebut nama secara mutlak. Kalau membahas cuma perbuatan, kita bahas perbuatan, kita bahas pendapat, namun jangan nyebut nama mutlakan secara mutlak sama sekali. maka bukan berarti beliau sepakat. Bukan berarti beliau sepakat dengan orang-orang ini. Kemudian beliau menyebutkan alasan, bahasanya nyebut nama orang yang menyimpang jika diperlukan, maka tidak mengapa. Dan itulah jalan sahabat Muhajirin wal Ansor dan seterusnya. Dan di antara bukti yang dekat adalah para ulama hadis ketika membahas perawi, mereka nyebut nama, menyebutkan namanya lengkap, Fulan bin Fulan dan seterusnya. Kenapa? Karena untuk supaya agar manusia waspada, agar manusia waspada dalam rangka untuk membela dan menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau tidak sepakat dengan orang yang anti penyebutan nama. Namun dari sikap beliau ini kita jumpai terkadang tidak menyebut nama itu perlu dilakukan. Beliau tidak anti dengan menyebut nama. Kalau memang perlu menyebut nama, bisa menyebut nama. Namun menyebut nama itu juga bukan sebuah keharusan di mana-mana. Maka di sini bisa kita katakan ada dua sikap ekstrim yang kemudian bertolak belakang. Satu mengatakan kalau kita membahas kejelekan, jangan nyebut nama. Jangan nyebut nama secara mutlak. Dalam situasi apapun. Maka seakan-akan orang ini mengklaim bahasanya dia adalah orang yang sangat-sangat warok. Melebihi waroknya para ulama. Maka anti penyebutan nama, nama kelompok, nama person, anti. Jangan disebut, jangan nyebut sama sekali. Dan tentu kemudian di sisi lain kita jumpai sikap orang yang berlebihan dalam masalah nyebut nama. Di mana-mana nyebut nama. Sampai-sampai kemudian tidak tahu sikon. Ketika dia mau mengingatkan bahaya orang dari kejelekan, dan dia bicara pada orang-orang yang tidak kenal siapa itu, siapa yayasan apa, person A dan B, dia sebut nama. Padahal itu tidak perlu di situ. Mereka ini tidak ngerti itu makanan apa, itu gorengan apa, mereka tidak ngerti. Namun tetap dipaksakan diri. Dianggap sebagai kegagahan, pokoknya kekokohan dalam bermanhaj, pokoknya nyebut nama di semua sikon. Di sisi lain ada orang yang seperti itu. Orang yang baru kemudian, baru pemula dalam belajar pun langsung disuguhi. Kamu harus waspada dengan nama ini, ini. Padahal ini orang yang baru belajar juga enggak tahu ini apa, ini makanan apa, ini gorengan apa lagi. Mereka enggak ngerti. Dipaksakan untuk kemudian mendengar penyebutan nama. Ini sikap ekstrim yang lain ya. Sikap yang tepat ya sebagaimana sikap penulis. Kalau dengan tidak nyebut nama orang itu bisa ngambil manfaat, orang itu bisa tersentuh, orang itu bisa menerima nasihat, ketika itu jangan sebut nama. Ketika itu enggak usah sebutkan nama. Tapi kalau kemudian kita sebutkan, ini ada pendapat begini-begini, dia adalah pendapatnya si A. Padahal si A ini tokoh besar dalam pandangan orang ini. Maka langsung antipati ketika kita katakan pendapat yang keliru. Maka menyebut nama di sini karena ketika dia antipati ketika kita nyebut nama, maka orang ini antipati karena kita nyebut nama, maka nyebut nama dalam hal ini bukan sikap yang tepat. Mohon sikap yang tepat tidak nyebut nama. Ada orang yang mengatakan, ada orang yang punya anggapan, ada orang yang punya prinsip begini. Dan prinsip ini keliru, menyimpang, dalilnya ayat Al-Quran bilang demikian, hadis bilang demikian. Kalau tanpa nyebut nama, orang ini nerima. Penggemar, kemudian orang yang menokohkan orang yang menyimpang tadi, nerima. Oh, itu pendapat yang keliru, pendapat yang menyimpang. Dan boleh jadi dia belum pernah dengar kalau tokohnya itu punya penyimpangan seperti itu. Maka dengan itu masuk, maka ini jadi benteng. Jadi benteng. Minimal nanti kalau kemudian setelah berjalannya waktu, kemudian dia mengerti bahasanya tokoh yang dia kagumi punya penyimpangan, ya minimal ya karena dia tetap masih kagum, dia akan katakan, oh beliau dalam masa ini keliru, ya itu ijtihad beliau keliru, ya, tidak perlu saya ikuti. Ya. Meskipun ya dia enggak sepakat kalau itu dianggap penyimpangan, karena dia masih mengagumi dan mentokohkannya. Namun dia bisa mengatakan ini keliru. Dan itu tentu satu hal yang manfaat. Daripada kemudian dia bela-bela dia kemudian membela-bela secara membabi buta. Ya, maka sikap yang benar adalah yang disampaikan oleh penulis. Ya, bahasanya kita tidak antipati, jangan antipati dengan penyebutan nama. Ya, boleh jadi penyebutan nama diperlukan jika memang perlu dilakukan jika memang dibutuhkan. Ya, namun bijaklah dalam masalah penyebutan nama. Kalau orang itu sudah jelas gamblang dengan kita sekedar mengatakan, ada orang yang bilang, ada orang yang berpendapat, ada orang punya prinsip. Ya, orang itu sudah ini menyimpang, dalilnya gini, orang kemudian sudah bisa menerimanya dan memahaminya dengan baik, ya sudah. Karena yang jadi maksud pokok adalah mengingatkan orang dari bahaya pendapat. Itu yang jadi maksud pokok. Maka penyebutan nama itu cuma diperlukan, sudah didongke kok enggak dong-dong. Nah, maka boleh jadi perlunya nama ini loh prinsipnya si A gitu kan. Boleh jadi dia enggak paham-paham padahal sudah dijelaskan. Nah, maka kemudian ya perlu terkadang nyebut nama. Namun ingat yang jadi maksud pokok itu adalah mengingatkan orang dari bahaya satu pendapat dan satu prinsip. Itu yang jadi maksud pokok, bukan namanya yang jadi pokok masalah. Artinya seandainya ada orang kita cintai kok ternyata punya paham yang menyimpang atau pendapat yang keliru, maka kita bisa mengetahuinya dan bisa mendeteksinya. Oh ini ya, beliau punya pendapat ini dan ini keliru. Tapi kalau orang itu fokus di nama, nanti bahayanya ya dia cuma anggap menyimpang ketika itu ya, orang yang tidak dia tokohkan, tidak bukan orang yang dia cintai. Oh itu menyimpang. Dan ketika ternyata teman dekatnya itu tidak jauh beda prinsipnya dan pendapatnya, dia tidak bisa melihat itu sebagai sebuah penyimpangan dan sebuah kekeliruan. Ini kalau fokus pada nama, dan bahaya fokus terlalu fokus pada nama. Maka catatan penting yang patut untuk diperhatikan, yang jadi fokus pokok ini adalah pendapat yang menyimpang, kemudian prinsip yang keliru. Nanti ini keliru siapapun orangnya. Baik teman sendiri ataukah bukan teman sendiri. Nih, baik di sana ataupun di sini. Nah, baik di sana ataupun di sini. Kok punya ini, maka ini keliru. Nih, ini akan bisa dilihat kalau orang itu fokus pembahasannya kepada kesalahan dan penyimpangan. Dan tidak fokus pada nama. Nih, dan bahaya besar fokus pada nama itu adalah nanti ketika di sana yang melakukannya maka bisa kelihatan itu sebagai sebuah kesalahan. Di sini yang melakukannya tidak terlihat sebagai sebuah kesalahan. Maka orang yang kemudian, kelompok yang kemudian fokus pada nama, maka dia mengingatkan satu penyimpangan, satu jenis pemahaman, demikian getol membahasnya. Namun ketika temannya itu terjumus dalam hal tersebut, tidak dia lihat sebagai sebuah kesalahan. Dia kemudian teriak-teriak, kemudian jangan kemudian hizbiyah, jangan kemudian membangun fanatisme kekelompokan. Dia teriak-teriak, bahkan itu jadi materi pokok, namun ketika bahas hizbiyah yang ditekankan itu nama. Yang ditekankan itu nama, nama person, nama kelompok. Akhirnya ketika dirinya sendiri terjumus dalam hizbiyah, tidak disadari. Temannya kemudian terjumus dalam yang dia kuak-kuakkan, dia sadari. Kenapa? Karena fokusnya nama. Terlalu fokus pada nama. Hizbiyah itu langsung identik. Kalau disebut hizbiyah, oh si A, B, C, D. Itu connect-nya langsung demikian. Maka kalau orang lain, maka dia bisa lihat, oh itu hizbiyah. Fanatisme kekelompokan yang tercela. Itu membangun kemudian kawan dan lawan dengan sesuatu yang bukan dari Quran dan Sunnah. Namun ketika hal tersebut terjadi pada temannya sendiri, enggak kelihatan. Kenapa? Karena terlalu fokus pada nama. Maka kita tidak anti penyebutan nama jika diperlukan. Namun perlu diketahui bahasanya yang jadi fokus permasalahan itu adalah pemikiran yang menyimpang, prinsip yang keblinger, pendapat yang keliru. Siapapun pelakunya, maka siapa yang punya ini, maka dia keliru. Baik sana, di sana ataupun di sini. Baik orang lain ataupun teman sendiri. Nah, kemudian wahada dan demikian Dan aku nisbatkan dalam buku ini, aku nisbatkan 6 kaidah ini ila ahlil athar, kepada ahlil athar, sebagaimana judul buku, tanbih untuk mengingatkan pembaca bahasanya kebenaran hanyalah dengan mengikuti athariman sabaqa, jejak dan riwayat orang yang terdahulu, yaitu para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mimman ja'a at-tanwih alaihi bidzikri al-jamil, mereka para sahabat adalah orang-orang yang terdapat at-tanwih, pemuliaan, terdapat pemuliaan, tidak ada kemudian pemuliaan, bidzikri al-jamil dengan sebutan yang indah, ala lisan shadiqil masduq, melalui lisan sang Nabi. Dialah manusia yang shadiq al-masduq, yang benar perkataannya, wasadiq, dan yang mendapatkan perkataan yang benar, yaitu wahyu. Bahkan pujian terhadap para sahabat itu sudah ada di muhkamil tanzil. Tanzil artinya Al-Quran, ya, muhkam di ayat Al-Quran yang tidak mansukh. La ilmul kalam, dan kebenaran itu bukan dalam ilmu kalam. Allah diwaris al-muta'akhirun, yang diwarisi oleh orang belakangan dari orang-orang kafir, orang-orang zindik, yaitu orang Persia dan Yunani. Ya, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas masalah akidah namun dengan murni semata-mata logika. Ya, ini karena ya ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin karena pengaruh filsafat Yunani. Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, Ibn Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki, beliau ulama Andalus, ulama Spanyol. Ya, beliau mengatakan, ajma'u ahlul fikih wal athar, ya, para ulama ahli fikih dan ahli athar sepakat, ya, dan ulama ini adalah dari berbagai macam kota, bahasanya ahlul kalam, orang yang menekuni ilmu kalam, yaitu dengan pengertian dan definisi yang tadi telah kita sampaikan, membahas akidah murni dengan logika. Adalah ahlu bid'ahin wa zairin, adalah tergolong ahli bid'ah dan orang yang menyimpang. Wala yu'adu indal jami' fi jamil amsar, dan tidaklah terhitung menurut semuanya di semua kota, di semua negeri, tidak terhitung dalam tingkatan atau lapisan ulama. Karena ulama yang betul-betul ulama adalah ahlul athar, adalah wattafaqu fihi, adalah orang yang menekuni athar, riwayat dari Nabi dan para sahabat, wattafaqu, dan mempelajarinya. Wa tafadaluna, dan mereka para ulama ahlu sunnah, mereka bertingkat-tingkat tentunya ilmunya. Dan apa yang menyebabkan mereka bertingkat-tingkat? Bil itqan wal mais wal faham. Itqan, penguasaan, tentu ada yang lebih menguasai dan ada yang kurang menguasai. Wal mais, dan pembedaan, wal faham, dan kualitas pemahaman. Tentu kualitas pemahaman masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, maka disampaikan di sini ada nukilan ijma, bahasanya ulama kalam, kemudian yang kemudian sering di tempat kita kemudian disebut dengan sekedar cendekiawan, pemikir dan semacam itu. Ya, mereka ini bukanlah ulama. Bedakan antara alim, orang yang berilmu, dan sekedar pemikir. Ya, kemudian hobi berwacana. Ya, yang seringkali kemudian membingungkan umat. Ya. Maka mereka ini bukanlah alim. Alim adalah orang yang menekuni riwayat dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat, yaitu Al-Quran, hadis, dan berbagai macam riwayat dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, menekuninya, mendalaminya, mereka itulah yang betul-betul ulama. Dan ulama itu bertingkat-tingkat, dan yang menyebabkan mereka bertingkat-tingkat adalah kualitas mereka dalam penguasaan mereka, demikian juga kualitas pemahaman. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya ilmu kalam adalah ilmu, niscaya itu telah dibicarakan oleh para sahabat dan tabi'in, sebagaimana mereka berbicara tentang masalah hukum dan syariat. Akan tetapi ilmu kalam itu adalah kebatilan dan menunjukkan pada kebatilan. Dan ada orang yang mengatakan kepada salah satu ulama besar dalam bidang hadis, Abdurrahman bin Mahdi, inna fulanan sanafa kitaban, ada fulan yang menulis satu buku isinya membantah dan menyanggah orang-orang yang menyimpang dan sesat. Maka ya, Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, bi'ai syai'in, dengan cara apa dia membantah orang-orang yang sesat dan aliran sesat. Bil kitab ya sunnah, apakah dia penuhi buku bantahannya dengan dalil Quran dan sunnah? Ini adalah kesesatan, dalilnya Quran bilang demikian, hadis bilang demikian. Ini adalah penyimpangan, perkataan semacam menyimpang, dalilnya Al-Quran bilang demikian, hadis bilang demikian. Demikiankah cara dia dalam membantah penyimpangan? Maka orang tersebut mengatakan, la, tidak. Lakin bi ilmil ma'kul wan nadhar, akan tapi dengan ilmu logika, wan nadhar dan ilmu logika. Maka beliau kemudian mengatakan, rahimallahu ta'ala, akhta'a sunnata, dia telah meleset dari sunnah. Tidak seperti itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi radda bid'atan bi bid'atin, dia akan menyanggah penyimpangan dengan penyimpangan, dia akan menyanggah kesesatan dengan kesesatan yang lain. Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimallahu ta'ala mengatakan, semua kelompok dari aliran-aliran sesat, semuanya mereka mengklaim bahasanya keyakinan yang mereka yakini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua mereka mengklaim bahasanya ajaran mereka adalah syariat Islam. Dan karena mereka mengklaim bahasanya mereka adalah orang yang berkomitmen dengan syiar Islam atau dengan syariat Islam. Dan mereka meyakini bahasanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ghairu anna turuqa tafarraqat bihim ba'da dzalika. Akan tetapi berbagai macam jalan yang menyimpang itu telah menyimpangkan mereka ba'da dzalika, setelah mereka punya prinsip-prinsip semacam itu. Wa ahdatsu, dan mereka mengada-adakan dalam agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Faza'ama kullu fariqin, maka setiap kelompok kemudian beranggapan dan mengklaim bahasanya dialah yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Dan bahasanya kebenaran yang di komab yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keyakinan yang mereka yakini dan keyakinan yang yantahiluna, yang mereka jadikan sebagai kepercayaan mereka. Dari kata-kata nihlah yang artinya agama dan keyakinan. Ghairu anna Allah ta'ala aba ayakunal haqqa wal aqidah sahihah, akan tapi Allah enggan dan tidak mau ya, kebenaran dan akidah yang benar kecuali bersama ahlul hadis wal athar, bersama orang-orang yang menekuni hadis dan riwayat dari Nabi dan para sahabat dan berupaya untuk mengamalkannya. Karena mereka mengambil agama mereka dan akidah mereka khalafan generasi belakangnya dari generasi dulunya, kornan an kornin, generasi dari generasi sebelumnya, sampai berakhir ke tabi'in, dan tabi'in mengambil akidahnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan untuk mengenal apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia berupa agama yang lurus dan jalan yang lurus kecuali dengan jalur ini. Itulah jalur yang ditempuh oleh ashabul hadis, yang disempuh oleh ahlu sunnah. Tidak ada jalan untuk mengetahui bagaimanakah apa yang Nabi dakwahkan kepada manusia di masa beliau hidup kecuali dengan kita lihat bagaimanakah sahabat, bagaimanakah sahabat dalam berislam, bagaimanakah sahabat dalam beramal, bagaimanakah sahabat dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma sa'irut firaq, adapun aliran-aliran yang lain, maka mereka mencari agama la bitariqihi, bukan dengan jalannya, karena mereka malah mengacu kepada logika, mengacu kepada khawatir lintasan pikiran mereka, perasaan mereka, dan pada pendapat-pendapat mereka. Fatolabu adina mingkibalihi. Maka mereka mencari agama memiliki balik dari arah tersebut, dari arah logika dan pendapatnya. Maka jika mereka mendengar satu dalil dari Quran dan Sunnah, maka mereka timbang dulu alam mi'yar ukulihim, dengan parameter, barometer akal mereka. Jika ternyata lurus ditimbang dengan akal mereka, mereka terima dalil Quran dan Sunnah. Jika tidak, kemudian layas takim, tidak lurus jika menggunakan timbangan akal mereka, maka mereka tolak. Namun jika mereka terpaksa harus menerima dalil Quran dan Sunnah, maka mereka selewengkan dengan nama takwil. Mereka selewengkan dengan takwil-takwil yang jauh, penafsiran-penafsiran yang jauh, wal ma'ani dan pesan-pesan dan pemaknaan-pemaknaan yang aneh. Fahadu, maka mereka menyimpang dari jalan yang benar. Zaru, mereka menyimpang dari jalan yang benar. Mereka buang agama ke belakang punggung mereka. Mereka jadikan sunnah Nabi, ajaran Nabi di bawah telapak kaki mereka. Ta'ala Allah amma yasifun, masih tinggi Allah dari apa yang sifat yang mereka berikan kepada Allah. Masih perkataan As-Sam'ani, Abu Mudhafa As-Sam'ani, wa amhal ahlul haq, adapun ahlul haq yaitu ahlu sunnah, para pembela kebenaran, maka mereka jadikan Quran dan sunnah sebagai imam mereka, sebagai panutan mereka. Mereka cari agama, bagaimana Islam yang benar, mereka cari min kibalihima, dari arah Quran dan sunnah. Apa yang muncul dalam pikiran mereka dan lintasan pikiran mereka, araduhu, mereka timbang dengan Quran dan sunnah. Jika mereka jumpai bahasanya hasil pemikiran, hasil ide dan perenungan tadi muwafiqan lahuma, mencocoki keduanya Quran dan sunnah, mereka menerimanya dan mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Allah telah memperlihatkan ide-ide tersebut kepada mereka dan memberikan taufik kepada mereka untuk punya pikiran-pikiran semacam itu, pikiran yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Dan jika mereka jumpai hasil pikiran mereka dan lintasan pikiran mereka tersebut mukhalifan lahuma, menyelisihi Quran dan sunnah, maka mereka tinggalkan apa yang ada dalam diri mereka. Kemudian mereka hadapkan dirinya pada Quran dan sunnah. Wa roja'u bituhmah ala angfusihim. Kemudian mereka berikan tuhmah, tuduhan kepada diri mereka sendiri. Yang salah adalah saya. Yang keliru adalah saya. Kurang tajam dalam mentelaah. Kurang dalam dalam berpikir dan seterusnya. Karena Al-Quran dan Sunnah tidaklah memberikan petunjuk kecuali kepada kebenaran. Wa ra'yul insan, sedangkan pendapat orang, qad yuril haqqa, terkadang bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, wa qad yuril batila, namun terkadang dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Sekian perkataan Abul Mudhafar As-Sam'ani. Ya, maka di sini kita jumpai gambaran umum prinsip aliran sesat dan prinsip muslim yang baik, muslim yang ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muslim yang baik yang ingin jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagai imamnya, sebagai panduannya. Dan itu bukan hanya kemudian omong kosong dan kuar-kuar, namun yang penting adalah kemudian dalam penerapannya. Kapan penerapannya? Ketika ada punya ide-ide, punya perasaan-perasaan, punya pikiran-pikiran, maka ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Gimana kalau ternyata hasilnya tidak cocok? Maka pembela kebenaran, pengikut kebenaran, orang yang ingin jadi pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dia buang segala macam perasaan dan pikiran, ide-ide dan hasil-hasil perenungan yang itu tidak sejalan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian jika memang betul-betul tidak sesuai dengan jalan Quran dan Sunnah, yang disalahkan diri sendiri. Ini bukannya kemudian Al-Quran itu berlawanan dengan akal sehat, karena dalil yang betul-betul sahih dari Quran dan Sunnah, Al-Quran yaitu dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tidak akan bertentangan dengan akal sehat. Ini kaidah. Karena itu kalau ternyata hasil pikiran, kalau ternyata tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka ini yang salah diri sendiri. Kurang cermat dalam memahami, kurang tajam dalam merenung, kurang mendalam dalam berpikir. Itu sebabnya. Bukan karena ada hasil pikiran akal sehat yang bertabrakan dengan Quran dan Sunnah. Karena prinsip penting, keyakinan penting, yang wajib kita pegangi, dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, itu sama sekali dan tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. akal sehat itu sejalan menerima apa yang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Lain halnya dengan ahlul batil, lain halnya dengan aliran-aliran sesat. Namun ingat tadi di awal telah kita baca perkataan Abu Mudzaffar As-Sam'ani, semua aliran sesat mengklaim inilah Islam. Sampai Islam yang liberal sekalipun, mereka mengatakan inilah Islam rahmatan lil alamin. Artinya apa? Inilah Islam yang benar. Inilah Islam yang benar. Ini buka ini Islam yang benar yang sesungguhnya itu demikian. Apa itu? Oh, semua agama sama ternyata isinya. Semua agama sama. Itu Islam rahmatan lil alamin. Coba lihat. Isinya adalah semua agama itu sama. Sinkretisme. Namun apa yang dia katakan? Inilah Islam rahmatan lil alamin. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Inilah Islam yang benar, Islam yang Nabi ajarkan. Karena rahmatan lil alamin itu adalah maksud diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah misi Nabi. Nah, Islam seperti ini. Maka semua aliran sesat itu mengklaim bahasanya bahasanya apa yang mereka yakini itulah kebenaran, itulah Islam. Karena semua mereka sepakat, ya, semua mereka sepakat ajaran Nabi itu benar. Ini ajaran Nabi itu benar. Ya, dan oleh karena itu semua aliran sesat mereka mengatakan mereka lah orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Namun kenapa mereka sudah punya prinsip-prinsip demikian, mereka sudah punya semangat demikian, namun kenapa mereka menyimpang? Maka tadi disebutkan karena mereka dalam beragama, karena mereka dalam berislam, mereka mengedepankan akal. Mereka kedepankan akal. Jika Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan akal-akal mereka, padahal akal mereka akal barat lagi. Orang Islam liberal, orang liberal, akalnya itu akal barat. Cuma rupanya saja orang timur. Nah, akalnya akal barat. Ketika kemudian bukan akalnya muslim, namun akalnya orang kafir. Namun cara pandangnya orang kafir. Akalnya akal barat. Nah, ketika kemudian akal mereka tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka mereka tolak dalil Quran dan Sunnah. Kok ayat Al-Quran dan hadis yang nyata-nyata sahih, ya maka mau tidak mau mereka akan terima. Namun kemudian mereka bermain di penafsiran. Nah, oh namun tafsir kita perlu tafsiran yang modern gitu. Mereka kan katakan demikian. Jangan tafsiran yang kolot. Jangan tafsiran yang kolot. Kita perlu tafsiran postmodernisme. Gitu. Nah, jangan tafsiran klasik. Nah, dan seterusnya. Maka mereka terima. Karena tidak mau itu ayat Al-Quran. Dan mereka mengatakan bahasanya itulah kebenaran. Dan mereka enggak bisa mengatakan Quran itu sesat. Nah, kalau mereka berani bilang demikian, selesai sudah. Selesai sudah di hadapan seluruh kaum muslimin. Kan? Karena mereka masih mengatakan Quran sebagai kebenaran, ternyata Quran tidak cocok dengan seleranya, dengan pikirannya. Yang pikirannya adalah pikiran barat, pikirannya orang kafir. Maka tadi disampaikan, ya mau tidak mau ketika mereka harus terpaksa menerimanya, harfu, mereka melakukan tahrif. Mereka melakukan penyelewengan, pembelaan, bahasa bebasnya, mereka bermain di aspek penafsiran. Kalau teks tidak bisa ditolak. Teksnya tidak bisa ditolak, maka bermain cantiknya di penafsiran. Pakai kata-kata indah, kemudian tafsiran yang modern kayak atau apa kayaknya yang lain. Tafsiran yang aktual, kontekstual, dan seterusnya. Ya, kemudian terakhir, hadza waqad amattu dan aku bersengaja untuk mentakhid asar dari riwayat dari para salaf dengan plus menyebutkan derajatnya dari sisi sahih atau tidaknya. Tujuannya adalah ifhaman dalam rangka membungkam orang yang menyimpang, yang menyelisihi kaedah-kaedah salafun salih. Pendahulu kita yang saleh sehingga aku tidaklah membiarkan adanya satu ruang liratil haq untuk menolak kebenaran dengan anggapan bahasanya dalilnya tidak valid. Wa illa padahal fa'inau qajara amalu ahli ilmi telah berlakulah, telah menjadi kebiasaan praktek para ulama atas sahul bermudah-mudah untuk membawakan athar. Ketika athar itu bukan marfu'ah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis marfu', non perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Itu secara umum budaya dan tradisi para ulama itu longgar. asalkan isinya baik, kontennya benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka mereka tidak ngecek apakah perkataan sahabat ini sahih ataukah tidak. Kalau kemudian tidak sahih kemudian dibuang, tidak demikian sikap para ulama. Meskipun itu secara sanad itu daif, kalau itu cuma perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan kontennya itu sejalan dengan Quran dan Sunnah, ya, maka mereka biasa kutip, mereka sebutkan dengan mengatakan Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian, meskipun secara sanad lemah. Itu kebiasaan para ulama. Madamat jariatan alal usul, selama dengan catatan isi kandungan athar tadi itu jariatan sejalan dengan kaedah-kaedah syariat yang telah dikenal. Ya, maka di sini kita jumpai prinsip berkenaan dengan masalah athar. Dalam tulisan, dalam ceramah ketika membawakan athar perkataan sahabat tabi'in itu ya, tidak kaku dalam masalah sisi penilaian kualitas kesahihannya. Ya, dhaif atau kemudian bahkan dhaif atau bahkan dhaif jiddan secara sanad, ya, para ulama biasa tetap mengutipnya di buku-buku mereka, ya, meskipun itu dhaif atharnya, athar sahabat atau tabi'in itu dhaif atau dhaif jiddan, atau bahkan sebagiannya itu tidak jelas asalnya, ya, cuma ada kemudian disebutkan oleh ulama fulan di kitab apa. Maka ulama setelahnya ya biasa menyebutkannya tanpa kemudian meributkannya ini derajatnya dan seterusnya. Maka ketat tentang masalah kualitas sahih dan dhaif itu di hadis marfu. Di hadis marfu, di perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian perkataan sahabat, perkataan tabi'in itu telah menjadi praktek para ulama, itu mereka tidak kaku, tidak keras dalam masalah sahih dan dhaifnya. Mereka longgar. Catatannya apa? Madama jariatan alal usul syariah. Selama itu kontennya benar, sejalan dengan kaedah-kaedah syariat, sejalan dengan Quran dan Sunnah, tidak ada pelanggaran. Misalnya kemudian mereka bicara tentang bahaya lidah, bahaya lisan, maka meskipun atharnya daif, tidak masalah disebutkan. Ini Ibnu Mas'ud berkata demikian, Ibnu Abbas bilang demikian, Abu Bakar bilang demikian, meskipun sanadnya daif. Ya, namun inti dari pesan yang disampaikan bahaya lidah itu sudah ada dalam Quran dan Sunnah, sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka mereka longgar. Namun khusus di buku ini Syaikh Abdul Malik penulis mengatakan saya akan ketat. Alasannya apa? Ya, bukan karena enggak menerima praktek para ulama, namun dalam rangka membungkam orang yang menyimpang. Nanti kemudian ada orang yang berdalih ketika kemudian kita sampaikan satu prinsip dan itu dikatakan oleh salah satu sahabat dan ada orang yang enggak sejalan, padahal prinsip itu sebenarnya juga sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebagian mungkin ada orang yang menolak dengan mengatakan itu perkataan Abu Bakar itu dhaif kok, kenapa kamu pakai? Nah, maka supaya enggak ada ruang bagi mereka untuk menolak kebenaran, maka di buku ini beliau selektif. Athar yang beliau bawakan dari sahabat atau tabi'in telah beliau seleksi, beliau cek kualitasnya, kalau sahih beliau masukkan di sini, kalau tidak maka beliau tidak masukkan di sini. Wallahu as'aluk, hanya kepada Allah aku memohon agar Allah jadikan amalku ini adalah amal yang ikhlas semata-mata mengharap wajahnya dalam rangka mengikuti kebenaran yang dibawa dan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditulis oleh Abdul Malik ibn Ahmad Ar-Ramadhani dan beliau ini meskipun orang Aljazair namun beliau tinggal di Al-Madinah An-Nabawiyah. Itu valid jamnya? Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Untuk al-asal al-awal kita akan baca di esok hari. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhuda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.